Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri pernikahan yang full musik, tentu itu adalah tempat kemungkaran, tempat terjadinya perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena musik itu adalah suatu hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah." Ada di antara manusia yang rela membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan orang, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadits di sini ialah nyanyian atau ghina. Rasulullah SAW juga bersabda, "La ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yastahilluna al-hara wal harira wal ma'azif." Suatu saat akan datang satu masa di mana masyarakat akan menganggap halal al-hara, perzinaan, wal harir, pakaian sutra untuk lelaki, dan al-ma'azif, alat-alat musik. Ayat hadis ini dan juga ayat di atas dengan jelas memberikan larangan kepada kita untuk bermain musik dan bernyanyi. Karenanya perlu mengatakan undangan walimah tidak boleh dihadiri, dan kita tidak berdosa bila kita tidak menghadiri walimah yang di dalamnya terjadi perbuatan maksiat. Dahulu Abdullah bin Umar bila diundang atau suatu hari diundang untuk walimah, namun ternyata tuan rumah melakukan satu perbuatan mungkar, yaitu melapisi dindingnya dengan kain-kain. Maka beliau tidak jadi masuk ke dalam rumah dan kemudian berpaling dan balik ke rumah, tidak jadi hadir. Karena ini adalah perbuatan yang tercela, yaitu perbuatan yang berlebih-lebihan menutupi dinding bagaikan Ka'bah. Karena bila memang terjadi kemungkaran semacam itu, memamerkan aurat dan lain sebagainya, tidak perlu hadir. Dan kalau memang terpaksa harus hadir adalah di setelah acara selesai sehingga musik-musik semuanya telah berhenti. Wallahu ta'ala alam.